Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-mas'alatu thaniyatu, masalah yang kedua. Al-asyya'u allati qama ad-dalilu ala najasatiha. Al-asyya' perkara-perkara allati qama ad-dalilu ala najasatiha, yang telah tegak dalil, telah tegak dalil atas kenajisannya. Yang pertama, al-awwalu baulul adami wa adaratuhu wa qai'uhu. Kencing Bani Adam dan air kencingnya, ya, air kencing Bani Adam, tinjanya dan muntahannya, muntahan, ya, ketika muntah dari mulut. Illa baul as-sabi, illa kecuali baul as-sabi, air kencing anak lelaki, ya, sabi itu anak lelaki. Alladhi lam ya'kulit ta'ama, yang lam ya'kulit ta'ama, yang belum makan makanan. Belum makan makanan maksudnya belum mengenyangkan diri dengan makanan. Belum mengenyangkan diri dengan makanan, melainkan mengenyangkan diri dengan air susu. Itu maksudnya. Masih mengenyangkan diri dengan air susu. Bukan berarti tidak makan makanan sama sekali. Ketika bayi itu, ya, bayi lelaki, ya, bayi lelaki itu masih menyusu, dia masih bergantung pada air susu, dalam arti mengenyangkan diri dengan air susu, ya, terkadang dia disuapi makanan sedikit. Terkadang ada yang masuk makanan, tapi dia kalau tidak diberi air susu, ya, nangis. Dia meskipun diberi makanan, dia tetap nangis minta air susu. Jadi dia tetap mengenyangkan dirinya dengan air susu. Itu maksudnya, ya. Maka bayi yang seperti ini, yang masih mengenyangkan diri dengan air susu, yakni belum mengenyangkan diri dengan makanan, meskipun ada makanan yang terkadang dimakan, fa yuktafa birashihi, fa yuktafa, maka dicukupkan pembersihan najisnya, birashihi, dengan menyiraminya air. Dengan menyiraminya air. Li hadithi Ummi Qaisin binti Mihsan. Berdasarkan hadith Ummi Qais binti Mihsan, annaha, bahwa sesungguhnya Muqais binti Mihsan atat dia datang bibnin laha dengan membawa putranya sogirin dengan putra miliknya yang sogir, yang masih kecil, yang lam ya'kulit ta'ama, yang belum menggantungkan diri dengan makanan, belum mengenyangkan diri dengan makanan, masih, ya, mengenyangkan diri dengan air susu. Ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ajlasahu, fajalasahu. Maka Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mendudukkan bayi itu, bayi lelaki itu, fi hijrih, fi hijrihi, di pangkuannya, di pangkuannya. Didudukkan oleh Nabi SAW di pangkuannya, dipangku oleh Nabi SAW. Fabala ala thawbihi. Fabala, kemudian anak kecil itu, ya, kencing. Bayi itu kencing, ala thawbihi, di atas pakaian Nabi SAW ketika dipangku, kencing. Ya, biasa kan, bayi anak kecil masih ngompol kan. Nah, fada'a bima'in. Fada'a bima'in. Maka Nabi alaihi salatu wasalam minta dibawakan air. Minta dibawakan air. Fanadhahu. Fanadhahu, kemudian Nabi alaihi salatu wasalam menyiraminya air. Walam yaksilhu. Walam yaksilhu, dan Nabi alaihi salatu wassalam tidak mencucinya. Bagaimana maksudnya tidak mencucinya? Maksud makna tidak mencucinya, Nabi alaihi salatu wassalam setelah menyiramkan air, sudah disiramkan dan dibiarkan. Nah, berarti tidak dicuci. Dicuci itu artinya mencuci, artinya menggosok, memeras, itu dicuci. Jadi Nabi setelah menyiramkan air itu pakaiannya tidak diperas gitu kan, tidak digosok dan diperas, tidak. Berarti tidak dicuci, hanya disirami air, selesai. Nah, hadits ini akhrajahul Bukhari. Nah, dikeluarkan oleh Al-Bukhari. Baik. Amma baulul gulami alladhi yakulu ta'ama, adapun air kencing anak lelaki yang masih kecil, alladhi yakulu ta'ama, yang sudah makan makanan, dalam arti sudah mengenyangkan diri dengan makanan. Ya, jika dia lapar, dia nyari makanan. Jika tidak diberi makanan, dia tetap nangis, minta. Nah, jadi nanti dia berhenti menangis, berhenti, ya, meminta jika sudah disuapi makanan. Berarti dia sudah mengenyangkan diri dengan makanan. Wa kadza baulul jariyah, begitu pula baulul jariyah, air kencing bayi anak kecil wanita secara umum. Secara umum, yakni bayi wanita yang masih mengenyangkan diri dengan air susu, atau sudah makan makanan, sudah bergantung pada makanan, sama hukumnya. Fa'innahu yugsalu, maka sesungguhnya air kencingnya dicuci. Dicuci. Berarti jika pada kain apa, jadi digosok, diperas, gitu kan? Tidak cukup hanya disiram, karena sudah diperintahkan dicuci. Nah, kabaulil kabir, seperti hanya air kencing orang besar, ya, seperti hanya air kencing orang besar. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, air kencing seluruhnya, air kencing al-Adam, ibni Adam, baik yang masih bayi, baru lahir, laki-laki dan wanita, ya, masih mengenyangkan diri air susu, ya, atau sudah mengenyangkan diri dengan makanan, dan seterusnya, semuanya tanpa kecuali, semuanya najis. Semuanya najis. Ya. Hanya saja dalam hal pembersihan, ya, dalam hal pembersihan najis itu, membersihkan, ya, pakaian atau tempat yang terkena najis atau tubuh yang terkena najis, ada perkecualian. Apa perkecualiannya? Perkecualiannya adalah apa tadi? Air kencing. Hah? Air kencing apa yang diperkecualikan tadi? Air kencing bayi lelaki, anak lelaki yang masih mengenyangkan diri dengan air susu. Nah, yang belum makan makanan, apa maksudnya? Belum mengenyangkan diri dengan makanan. Jadi meskipun terkadang disuapi makanan, tapi dia ya masih akan nangis minta air susu. Jadi dia masih mengenyangkan dengan air susu. Berarti masih berlaku hukum itu. Ada keringanan dalam hal membersihkannya. Cukup disiram, tidak perlu dicuci. Adapun selain itu, selain perjalanan itu, yang lainnya sama hukumnya dalam hal pembersihannya, semuanya harus dicuci. Bisa dipahami? Nah, jadi bukan berarti ketika diringankan cara pembersihannya, bukan berarti bukan najis. Itu tetap najis, hanya saja mukhaffafah. Itu lihat kembali di atas. Ah, itu termasuk kategori najasatun mukhaffafatun. Najis yang diringankan. Nah, karena pembersihannya ada keringanan, hanya disiram saja. Baik. Adapun yang lainnya, tinjanya sama, semua harus dicuci. Nah, kemudian koi. Di sini disebutkan termasuk najis koi. Ini masalah khilafiyah. Koi muntahan ya. Muntahan yang keluar dari mulut. Ya. Di sini para muallif menganggap itu najis. Ya, sementara tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Nah, ya. Dan tidak bisa dikias dengan air kencing dan tinja yang keluar dari lubang kemaluan, karena ini keluarnya dari mulut. Nah, keluarnya dari mulut, dan itu muntahan itu baru sampai di lambung. Makanan yang masuk, minuman yang masuk baru sampai di lambung proses pencernaannya. Belum melewati, itu yang keluar kembali. Beda dengan air kencing dan tinja, itu ampas-ampas makanan yang tidak dibutuhkan, ya. Yang telah diambil sari-sarinya melalui proses pencernaan, kemudian berubah menjadi darah, kemudian disuplai ke seluruh anggota tubuh, ya, sebagai nutrisinya. Sedangkan ampas-ampasnya yang tidak berguna itulah yang jadi air kencing dan jadi apa? Jadi tinja, itu sudah masuk ke usus-usus, ya, terus sampai ke, ya, ke bawah, ke kandung kemih untuk air kencing, ya. Nah, jadi tidak bisa dikias, tidak bisa disamakan. Yang rajih, muntahan manusia tidak najis, meskipun kotor, menjijikkan, tapi bukan najis. Nah, nah, tidak ada dalil yang menunjukkan hal itu, dan tidak bisa dikias seperti yang tadi jelaskan tadi. Wallahu a'lam. Yang kedua, ad-damul masfuhu min al-hayawanil makuli. Ad-damul masfuhu, darah yang tertumpah. Darah yang tertumpah. Min al-hayawanil makuli, dari hewan yang dimakan dagingnya. Dari hewan yang dimakan dagingnya. Difahami istilah ini ya. Hewan yang dimakan dagingnya, maksudnya hewan yang halal dimakan dagingnya dengan cara disembeli atau dengan cara diburu, ya. Selainnya adalah hewan yang haram dimakan dagingnya, ya, memang tidak bisa disembeli, tidak bisa diburu untuk dimakan. Nah, hewan yang halal dagingnya dimakan dagingnya, ya, seperti sapi, kerbau, ya, kambing dan semisalnya, itu hewan halal kan. Nah, ketika bagaimana cara untuk memakan dagingnya? Melalui apa? Proses penyembelihan, kan? Nah, sembelih. Ketika disembelih, pada penyembelihan kita akan pelajari nanti pada bab kitab dan bab tersendiri tentang penyembelihan. Di antara syaratnya adalah harus inharud dam. Ma'an harud dam. Nah. Jadi, inharud dam artinya mengalirkan, menumpahkan darahnya. Dengan cara disembelih di leher, dipotong di leher, dengan syarat dua pembuluh darah besar, ya, yang ada di leher, ya, yang bersambung langsung dengan jantung, itu harus terpotong. Dengan itu akan memancarkan dan memumpahkan darah dengan banyak dari situ. Nah, ya. Adapun saluran nafas dan saluran makanan, kerongkongan dan tenggorokan, itu hanya penyempurna saja. Jika itu tidak terpotong, tidak masalah. Itu yang roji. Baik. Kembali ke pembahasan kita. Nah, ketika disembeli dari yang tertumpah ini, yang dimaksud dengan ad-damul masfuh. Itulah yang dimaksud dengan ad-damul masfuh. Darah yang tertumpah, yang memancar saat disembeli dari hewan yang dimakan dagingnya. Itu yang dimaksud di sini, bahwa itu najis. Nah, itu najis. Yang tertumpah keluar. Nah, ammad damul ladhi yabqa fil lahmi. Ammad damu, adapun darah. Alladhi yabqa fil lahmi, yang tersisa dalam daging. Wal uruq, dan urat-uratnya, pembuluh-pembuluh darahnya. Masih ada kan yang tersisa itu, sedikit ya. Mayoritas darah sudah tertumpah dan memancar keluar. Ya, ada darah sedikit yang tersisa di daging, di urat-uratnya, pembuluh darahnya itu tidak keluar, ya tetap tinggal di situ. Fa innahu tahir, maka itu suci. Hadza mahallul afwi. Ya, itu bagian yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sesuai kemampuan kita, kita mampunya menyembelih, ya, dan berusaha memaksimalkan darah itu tertumpah keluar. Ya, toh ada yang tersisa, ya, itu dimaafkan, itu suci. Bisa difahami? Naam liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, au daman masfuha, atau darah yang tertumpah. Al-An'am 145, sudah pernah kita lewati ayatnya. Au daman masfuha, disebutkan lagi, qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imi wa'imin yad'amuhu illa yakuna maitatan au daman masfuhan au lahma khinzirin fa'innahu rijz. Katakan wahai Nabi SAW, aku tidak menemukan ada perkara yang diwahyukan kepada aku ya saat itu ya, diharamkan atas orang yang memakannya ya untuk makannya, kecuali makanan itu bangkai ya atau darah yang tertumpah saat menyembelihan, atau lahma khinzir atau daging babi. Fa innahu rijis, maka sesungguhnya itu, makanan-makanan itu semuanya adalah rijis. Rijis artinya apa? Najis. Itu sisi pendalilannya. Maka sesungguhnya itu rijis, najis. Jadi daman masfuah termasuk najis. Wa huwa alladhi yuhraqu wa yansabbu. Ini penjelasan daman masfuah. Wa huwa alladhi, yaitu darah yang yuhraqu, yang ditumpahkan, yang ditumpahkan. Wayang sobu, dan memancar keluar dari leher hewan yang disembelih. Baik. Nah, perhatikan, anda bisa taklik di sini ya. Jika darah yang tertumpah dari hewan yang halal dimakan saat disembelih itu saja haram, ya dan tentu lebih-lebih lagi haram darah hewan yang darah hewan yang haram dimakan. Nah. Baik, berarti jika ada hewan yang halal dimakan, luka kemudian keluar darahnya, mencelupkan darah, mengucurkan darah, darahnya najis apa tidak? Nah, najis. Darah yang tertumpah saat penyembelihan najis. Berarti ketika ada, misalkan ada hewan yang sapi luka, kemudian mengucurkan darah, keluar darahnya gitu karena luka. Najis bukan? Najis kan? Bisa dipahami? Hah? Paham gak ini? Itu najis. Nah. Paham gak? Kok gak ada respon gitu. Jadi anak nanya-nanya terus. Seakan-akan gak paham. Gak paham antum. Ada sapi, misalnya kena benda tajam, luka keluar darahnya, najis apa tidak darah yang keluar itu? Hah? Najis. Berarti paham antum? Paham sekarang? Nah. Jika itu hewan yang halal dimakan, darah yang keluar itu najis, berarti lebih-lebih hewan yang haram dimakan. Misalkan ada kucing keluar darahnya, ada apa lagi? Ya, yang haram dimakan keluar darahnya. Berarti darahnya najis tidak? Najis. Paham ya? Nah, satu lagi untuk melengkapi. Nah, atau nanti di sini di darah haid. Baik. Nanti bisa diulangi di situ. Darah yang keluar dari manusia ketika luka, mengucurkan darah, ya, darahnya suci apa najis? Ada khilaf. Yang rajih suci, suci. Kecuali darah yang keluar dari kemaluan, darah haid dan semisalnya akan datang nanti. Baik. Yang ketiga, baulun warauthun. Nah, baulu warauthu kulli hayawanin. Baulu tanpa tanwin ya, karena mudhaf. Baulu warauthu kulli hayawanin. Ghairi makulil lahmi. Ya. Kalhirri wal fa'ri. Nah, baul air kencing, warus, kotoran, kulli hayawanin, setiap hewan, ghairi makulil lahmi, yang tidak dimakan dagingnya, yang haram dimakan dagingnya, kalhirri seperti kucing, walfari, apa alfari, tikus, ya, dan semisalnya yang haram dimakan dagingnya, air kencingnya dan kotorannya najis. Baik, terfahami dari sini, bisa ditaklik dari sini, terfahami dari sini apa? Berarti air kencing dan kotoran hewan yang makulil lahmi, sebaliknya baul warauth kulli hayawan makulil lahmi. Air kencing dan kotoran setiap hewan yang halal dimakan dagingnya berarti apa? Tohir. Berarti suci. Jadi, air kencing, kotoran, sapi, kuda, kerbau, ayam, kambing, dan semisalnya, kelinci, dan semisalnya yang halal dimakan, itu tidak najis. Paham ya? Nah. Rabi yang keempat, al-maitatu, bangkai. Bangkai. Wahia ma mata hadfa anfihi. Wahia ma mata hadfa anfihi. Yaitu hewan yang mati. Ya. Begitu saja min ghairi zakatin, tanpa melalui proses penyembelian. Ya. Apakah mati karena dicekik? Ya. Atau kena benda tumpul, atau jatuh dari tempat yang tinggi, ya, tenggelam, dan semisalnya, mata hadfa'an fihi. Nah, tidak bernafas, mati, tidak bernafas lagi, mengairi dakatin, tanpa melalui proses penyembelian, syar'iyah. Ghairi zakatin syar'iyatin. Syar'iyah ini menyifati zakatnya. Ini tanpa melalui proses penyembelian yang sesuai syariat. Berarti apabila hewan itu disembelih, tetapi dua pembuluh darah yang ada di lehernya tidak terpotong, terpotong satu saja misalkan. Nah, bahkan tidak kena. Berarti termasuk bangkai apa bukan? Termasuk bangkai. Karena tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Nah, tidak terpenuhi syarat menjadi sembelian yang tidak memenuhi syarat sembelian yang sesuai syariat. Nah, berarti jadi bangkai. Oleh karena itu, syarat-syarat penyembelian harus dikuasai, diketahui oleh orang yang menyembeli. Nah, liqouli ta'ala berdasarkan firman Allah SWT, illa ayyakuna maitatan. Ayat tadi, kulla ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan. Ya, kecuali itu bangkai, makanya itu bangkai. Atau daman masfuan atau darat tertumpah pada saat penyembelian. Aulah makinzir atau daging babi. Fa'innahu rijisun, maka sungguh itu adalah rijis. Rijis adalah najis. Nah, itu dalilnya. Wa yustathna min dhalika, dan diperkecualikan. Yustathna, diperkecualikan. Min dhalik, dari perkara itu, maitatus samak, bangkai ikan. Wal jaradi, bangkai belalang. Wamala nafsa, wamala nafsa lahu sa'ilatun, dan hewan yang la nafsa lahu, nafsa di sini dam, bermakna dam ya. Nafsa di sini maknanya apa? Dam, yakni daman. La dama, la dama lahu sa'ilah, yakni yang tidak memiliki darah mengalir. Sa'ilah artinya mengalir. Hewan yang tidak berdarah mengalir, tidak memiliki darah yang mengalir. Nah, seperti apa contohnya hewan yang tidak berdarah mengalir? Seperti lalat, nyamuk, serangga-serangga itu kan? Ya, serangga-serangga itu yang semisal itu kan tidak berdarah mengalir. Buktinya kalau kita bunuh, kita pukul, ya, mati, sampai hancur mati tidak ada darahnya. Nah, kalau lalat kita pukul ada darahnya. Hah? Apalagi kalau habis gigit orang gemuk kan, keluar darah segarnya itu, darah yang dia isap itu kan. Nah, jadi tidak ada darah yang keluar, yang dia tidak punya ya pembuluh darah yang dialiri darah. Ya. Nah, yang seperti itu yang tidak ada pembuluh darahnya sehingga tidak ada darah mengalir di tubuhnya, ya. Ini perkecualian. Fa innaha tahiratun, maka sesungguhnya semua itu suci. Jadi apa saja yang diperkecualikan? Bangkai ikan. Iya, ikan di sini ya meliputi yang ada di air tawar, air asin, ya, di laut, di sungai, di kolam ya. Nah, itu bangkainya suci. Nah, baik. Kemudian al-jarad, belalang ya, belalang. Nah, dua ini di samping suci bangkainya halal dimakan. Ikan, bangkai ikan, jadi temukan sudah mati ikan ya, belalang. Di samping suci juga apa? Halal dimakan. Nah, ada dalil khusus tentang ini. Dalil umum ada dalil khusus tentang jarad. Nah, para sahabat makan belalang mereka dalam peperangan. Nah, baik. Yang diperselisihkan itu ada sedikit perselisihan seperti hewan yang yaitu hewan yang dia bisa bertahan di darat ya, bisa bertahan di darat seperti apa, penyu ya dan semisalnya. Yang lebih hati-hati disembelih. Nah, yang lebih hati-hati adalah disembelih. Tapi jika ditemukan bangkai, hati-hatinya ditinggalkan. Nah, baik. Wa ma la nafsa lahu sa'ilah, dan hewan yang tidak ada darah mengalir di tubuhnya, tidak ada pembuluh darahnya, suci, bangkainya suci, tetapi apakah halal dimakan? Lalat, nyamuk, serangga-serangga lainnya, serangga ya, tawon-tawon yang terbang itu dan semisalnya itu ya, selain belalang, itu kan termasuk jadi serangga semua itu. Nah, apakah halal dimakan? Jawabannya ada khilaf, tetapi yang rajih haram. Yang rajih haram. Karena Nabi SAW memerintahkan ya, memerintahkan pada hadis yang sahih, jika ada lalat yang hinggap di makanan atau minuman disuruh apa? Celupkan. Nah, karena di lalat itu jika dia hinggap mesti sayap yang ada racunnya yang dia benamkan di makanan atau di minuman. Nah, begitu Nabi perintahkan agar dibenamkan seluruhnya, celupkan semuanya. Karena di sayap yang satunya ada penawar racun itu. Biasanya mati, apalagi jika makanannya panas atau minumannya panas, mati jadi bangkai. Tetapi Nabi mengatakan, kemudian keluarkan, buang itu lalatnya, bangkainya. Nabi tidak mengatakan biarkan saja di situ, tidak mendiamkan untuk berarti bisa diminum bersama minuman. Tapi Nabi merintahkan dibuang. Ketika Nabi merintahkan dibuang, itu menunjukkan haram dimakan. Baik. Tetapi ketika Nabi alaihi salatu wassalam merintahkan dicelupkan, dan biasanya mati apalagi jika panas, berarti jadi bangkai, dan bangkai ini tidak mengotori makanan, tidak mengotori minuman. Berarti bukan najis. Saya fahami? Itu sisi pendalilannya dari hadis itu. Nah, itu menunjukkan tidak najis. Ya. Karena jika itu najis, Nabi tidak akan memerintahkan dicelupkan sampai mati, kan? Karena akan merusak makanan itu dan membuat jijik. Itu menunjukkan berarti bukan bangkian najis. Hanya saja Nabi perintahkan tetap dibuang, menunjukkan haram dimakan. Ini madhab jumhur, dan ini lebih hati-hati. Alhamdulillah masih banyak hewan yang lain yang halal daripada makan serangga-serangga itu, ya. Nah, kemudian barakallahu fikum. Ya, ini dulu ya. Ini tetap anda beri tambahan-tambahan penjelasan, kan? Teman khawatir jika anda baca begitu saja, anda tidak faham. Lewat begitu saja, tidak faham. Tetap butuh penjelasan. Tapi anda sudah tidak menyampaikan madhab-madhab dan tidak menyebutkan dalil-dalil secara rinci, hanya isyarat-isyarat saja. Yang penting anda bisa memahaminya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.